Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masih kita meneruskan insyaallah kajian Tibun Nabawi yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Sampai kemarin atau sebelumnya membahas masalah apa? Ayyakuna minal 'am al-murad bihil khas. Kalimatnya umum tetapi yang dimaukan adalah khusus. Maksudnya apa? Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa'un kul, dari makna kul di sini. Maknanya umum, setiap penyakit pasti ada obatnya. Di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan penjelasan kepada kita. Bisa jadi makna yang kedua adalah makna dari hadis, maknanya umum, kul, semuanya dari penyakit yang ada di alam dunia ini, tetapi yang dimaukan adalah penyakit-penyakit tertentu khusus. Ya. Sehingga yang dimaukan adalah annallaha lam yadh' da'an yaqbalu dawa' illa wada'a lahu dawa'. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan meletakkan, menurunkan suatu penyakit yang cocok dengan obatnya. Artinya masing-masing ada kecocokan. Illa wada'a lahu dawa' fala yadkhul fi hadzal adwa' allati la tuqbal dawa', sehingga yang enggak cocok satu obat dengan obat yang lain, misalkan obat jantung dikasih obat perut, cocok gak kira-kira? Ya gak cocok. Ya. Obat misalkan pusing, dikasih obat mencret, cocok gak? Ya gak cocok. Ya. Paham ini? Walaupun kalimatnya kul, dengan bahasa kul, semua, semua penyakit. Ya, ini mana yang kedua. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan dua gambaran nih. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha." Allah menghancurkan, ya, memerintahkan kepada angin atas perintah dari Allah tentunya, bisa menghancurkan kulla syai'in, segala sesuatu. Kul di sini ada lafaz apa? Kul. Ya. Kulla syai'in, apalagi nakirah. Kulla mudhaf, syai'in mudhafun ilaih, maknanya umum. Tetapi ya, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di sini, kulla syai'in yaqbalu tadmir, segala sesuatu yang bisa untuk dihancurkan. Yang enggak bisa dihancurkan ya enggak akan bisa. Air bisa dihancurkan? Enggak akan bisa. Paham enggak? Sama obat juga gitu, yang cocok. Obat juga sama, yang cocok. Walaupun ya sama seperti inna fi habbatis sauda syifa min kulli da. Sungguhnya pada habbat sauda terdapat apa? Obat segala penyakit. Di sini maksudnya apa? Ya sama. Walaupun umum sifatnya, tetapi yang dimaukan adalah khusus. Ai kulla syai'in yaqbalu dawa. Ya, yang berhak, yang cocok untuk obat itu. Karena seperti hamba sauda, orang kadang ketika disarankan minum hamba sauda panas, ke lambungnya panas ini. Ya. Tapi ketika kondisinya dingin, minum hamba sauda, ya masya Allah, malah berhasil. Artinya lawannya, kondisi tubuh dalam keadaan dingin, panas, itu sangat menentukan, sangat mempunyai pengaruh di dalam pengobatan. Ya, la zaitun, ya zaitun ya, bagi orang yang zaitun sifatnya apa, panas apa dingin? Dingin. Cocoknya bagi orang yang panas. Orang panas itu orang apa? Orang gunung apa orang pesisir? Orang pegunungan biasanya panas-panas apa dingin-dingin? Apa butuh yang hangat, yang panas? Butuh yang hangat. Orang pantai, pesisir, biasanya dingin apa panas? Seringnya minumnya, minum yang dingin apa yang panas? Dingin. Kalau suara, teriak apa? Lembut. Teriak. Ya, orang perkotaan ya beda lagi. Kemudian orang pegunungan juga beda lagi, masing-masing beda. Nah, jadi seperti itu maksudnya. Sehingga makna yang kedua di sini adalah kulla syai'in yaqbalu tadmir, segala sesuatu yang berhak untuk dihancurkan, yang bisa. Yang enggak bisa ya enggak akan bisa. Karena enggak semuanya bisa dihancurkan dengan apa? angin. Demikian pula tidak semua ya enam bisa disembuhkan dengan apa? Abu Sauda ketika dalam keadaan kondisi apa? Badannya apa? Panas apa dingin? Panas, karena Abu Sauda sifatnya apa? Panas. Ini bukan artinya dia menolak hadis, enggak, bukan. Jangan salah paham, jangan main nuduh aja. Ini fikih sebenarnya. Fikih inti pemahaman dia memahami bagaimana para ulama memahami hadis. Ya. Wah, ente enggak yakin aja. Ya, kalau mau nuduh gitu berarti Ibnu Qayyim enggak yakin. Siapa yang lebih paham masalah ini dibandingkan para ulama? Kita hanya menukilkan saja. Atau di lapangan misalkan teman-teman misalkan punya keluhan apa ya, misalkan matanya minus, minum Haba Sauda udah 10-20 botol sembuh gak? Lah iya. Bukan artinya dia tidak beriman, tidak yakin dengan hadis. Enggak, karena enggak cocok, bukan itu obatnya. Faham enggak? Itu yang harus difaham. Ini fikih intinya. Pemahaman di sini yang harus dibenarkan, yang harus diluruskan. Kita beriman dan meyakini ya bahwasanya Haba Sauda adalah pengobatan Nabi, wahyu yang Allah turunkan melalui lisan Rasulullah SAW. Ya, karena ketika Rasulullah SAW diracun saja oleh perempuan Yahudi, itu yang diambil tindakan apa? Bekam. Artinya pas cocoknya apa? Kondisi ketika itu apa? Tindakannya, terapinya, ya bekam. Ya, ini fikih di sini. Ya, mana yang pas, mana yang cocok, yang ini. Nah, seperti Rasulullah SAW kedatangan orang yang mengadu sakit perut, dikasih resep apa oleh Rasulullah SAW? Haba Sauda? Tidak. Disuruh minum madu. Karena pas cocoknya masalah perut ya madu. Sekali masih ngeluh, dua kali masih ngeluh lagi, tiga kali masih ngeluh. Kata babatnu akhik, dusta perut saudara kamu. Yang keempat kali baru sembuh. Masalah perut tuh. 3-4 kali baru sembuh. Kenapa gak dikasih Haba Sauda? Apa gak yakin sama Haba Sauda? Bukan itu masalahnya. Jadi memahami hadis harus paham bagaimana para ulama memahami. Nah ini Tibun Nabawi. Jangan cuma jualan apa? Jualan, ya, dapat profit misalnya. Ya alhamdulillah jualan, tapi harus paham. Ya, ini dia. Ini harus paham. Makanya diresepkan oleh Rasulullah SAW untuk minum madu 4 kali bolak-balik, yang keempat kalinya fabariya biidznillah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an juga sakit mata diruqyah. Ya. Kenapa enggak dikasih Haba Sauda? pertanyaannya, para ulama yang lainnya. Hah? Kan gitu. Sakit, ada yang diruqyah sembuh, ada yang baca Al-Fatihah. Ini bukan artinya dia enggak yakin dengan Habas Sauda, bukan. Itu yang pas, yang cocok. Ini yang harus diluruskan. Ya. Sehingga Allah turunkan obat itu banyak. Gitu loh. Ada madu, ada Al-Quran, ada sedekah, ada istighfar yang sudah disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya. Semuanya adalah obat. Ada bekam, ada ini, ada itu. Banyak semuanya, Masya Allah. Beraneka ragam. Nah, ini yang perlu difahami oleh kita. Hal yang mendasar. Hal yang mendasar. Yang pas, yang cocok. Sakit pinggang, sakit sendi, kesemutan kakinya. Dikasih obat apa? Obat mata. Ini yang Bahlul yang mana ini? Matanya apa sendinya? Ah, ya tabibnya. Nah, kan gitu. Yang pas, yang cocok. Penggunaannya juga masing-masing beda. Nah, ada bekam pun misalkan sakit pinggang, sakit misalkan kepala, pusing. Ya bisa dengan teknik ini, teknik itu ya bisa. Gitu, tergantung juga. Tapi titiknya ngawur misalnya, ya enggak akan pas. Enggak akan pas. Ya. Semua yang cocok, yang pas, yang tepat. Ya. Skoliosis. Tulangnya bentuk S. Bisa? Ya bisa, kenapa enggak bisa? Bekamnya di mana? Di jidat. Bisa enggak di jidat kira-kira? Orang kasusnya bentuk tulang S. Ya, tulang apa? Spinalnya bengkok. Dia bekam di hidung karena teknik mirror, ya, ada kayak mirror gitu. Ya bisa, bisa aja menurut ente bisa. Mau 1000 kali juga orang pada stroke. Ter. Ya kan nggak gitu. Ya. Nah. Jadi harus difahami, dicermati keadaan, ketepatan, ya. Nah, semuanya kita beriman kepada Allah dan Rasulnya terhadap hadis-hadis yang sahih, ya beriman. Tapi masalahnya tepat sasaran enggak, ya seperti zaitun. Zaitun pohon yang diberkahi. Tapi penggunaan zaitun buat apa? Orang minum zaitun terus kok badannya lemas. Minum zaitun, obat itu. Lemas badannya, lemas, tensinya ngedrop. Minum zaitun, ente enggak percaya apa gimana? Aduh, masuk ICU dia, lemas enggak ada tenaga. Ini dia tukang obat. Namanya tukang obat. Ya. Yang lemes ya kasih Habas Sauda. Yang ngomong yang ngegas terus ya kasih zaitun. Nah itu dia pas. Makanya berlawanan itu, berpasangan gitu. Nah. Kita teruskan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah wa fil hadits sahihah al amru bitadawi. Dan di dalam hadis yang mulia ini yang sahih, perintah dari Rasulullah SAW untuk berobat. Wa annahu la yunafi at-tawakkul, dan berobat itu tidak menafikan tawakal kepada Allah. Kama la yunafihi daf'ud da' al-ju' wal-atash wal-har wal-bar bi'addadiha, bal la tatimmu haqiqatu at-tauhid illa bi mubasharati al-asbab allati nasabaha Allah muqtadayatin limusabbibatiha qadran wa syar'a. Sebagaimana seorang ya lapar ya makan, haus ya minum, kerasa panas ya dicari yang dingin, dingin ya cari yang panas. Ini bukan artinya dia enggak tawakal. Dia tetap bertawakal pada Allah dan fi'lul asbab. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak akan sempurna hakikatut tauhid, seseorang membenarkan tauhidnya, kecuali harus dengan melakukan asbab yang Allah tentukan, baik secara takdir maupun syar'i, qadaran atau syar'an, kauni atau syar'i. Ya. Wa anna ta'tilaha yaqdahu fi nafsi tawakkul. Dan meniadakan sebab ini sebagai celaan di dalam bertawakal pada Allah. Misalkan dia lapar ya makan. Enggaklah, diam aja di sini. Ya, kenapa enggak makan? Enggak, tawakal. Ya enggak bisa. Tetaplah dia harus makan, minum, haus. Wis menang wae diam aja. Tetap enggak akan bisa. Harus fi'lul asbab. Mencari sebab. Bagaimana caranya dia bisa makan, dia bisa minum. Ya. Dia ngantuk ya tidur. Ya. Kan gitu. Kama yaqdahul amfil amr wal hikmah. Kalau dia menafikan al-fi'lul asbab, malah justru apa? Akan mencacati dia di dalam perintah Allah dan hikmah yang datangnya dari Allah. Enggak sesuai dengan hikmah yang Allah tetapkan. Wa yudha'ifuhu min haitsu yadhunnu mu'attiluha anna tarkaha aqwa fi tawakkul. Bahkan akan melemahkan dia, yang mana dia sangka nih, ya udahlah saya enggak mau fi'lul asbab, enggak mau makan, enggak mau minum, karena lebih kuat, lebih sempurna, lebih hebat. Ya enggak bisa. Para anbiya ketika lapar ya makan, bahkan berdagang, minum dan lain sebagainya. Nah, ya. Wainat tarkah azan yunafit tawakkul ladzi haqiqatu i'timadul qalb 'ala Allah fi husul ma yanfa'ul 'abd fi dini wa dunya. Wa dafa' ma yadhurru fi dini wa dunya. ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب. Dan kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, meninggalkan mencari sebab, sebab musabab, ya misalnya lapar ya cari makan, haus ya minum, ya misalnya dia tinggalkan ini fi'lul asbab, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini bagi orang-orang yang meninggalkannya ya lemah orangnya, ajz, lemah. Yunafi tawakkul ladzi haqiqatuhu i'timadul qalb 'ala Allah. Justru lemah keadaannya. Yang pada inti dari hakikat tawakal adalah menyandarkan diri hanya kepada Allah. Ya, di dalam mendapatkan sesuatu yang bermanfaat baik agama dan dunianya, dan menghindari sesuatu yang memudaratkan diri dan dunianya. Dan ini pasti ada fi'lul asbab, mubasyaratul asbab, bersentuhan dengan sebab itu ada. Sentuhan dengan sebab itu ada. Para anbiya misalkan, ya siapa yang tukang kayu, yang jadi tukang kayu siapa? Nabi siapa? Zakaria alaihi salatu wassalam sebagai tukang kayu. Ngapain ya? Cari makan lah, kerja. Ya. Bisa enggak Allah Subhanahu wa taala ngasih bantuan langsung dari langit untuk para ambianya? Ya bisa aja, kenapa enggak bisa? Ya, bisa, kenapa gak bisa? Sebagaimana permintaan Bani Israel untuk diturunkan apa makanan dari langit. Ya, bisa, kenapa gak bisa? Tapi ya fi'lul asbab, para ambiya saja ya, akala min kasbiyadih, makan dari jerih payah tangannya, gak minta-minta. Ya, syuh, Nabi, para anbiya, Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam sebagai apa? Tukang besi, pandai besi ya, bikin pedang, bikin panah, bikin tombak, bikin apa aja, banyak besi. Kalau sekarang ya banyak ininya, apa sub-subnya, yang bikin ini itu, wah banyak kalau besi itu. Artinya para anbiya saja kerja gitu loh, fi'lul asbab. Siapa lagi? Semua para anbiya kebanyakan apa? Ngangon kambing. Ya. Ngangon hewan, ya ternak. Kemudian Nabi siapa lagi? Ini fi'lul asbab. Artinya apa? Berobat juga fi'lul asbab yang harus ditempuh. Sakit ya minum obat. Gitu. Mubasyaratul asbab, yang seperti ini tidak mencacati tawakal dia kepada Allah. Wailah kana mu'attilan lil hikmah wa syara. Kalau dia tidak melakukannya ya, tidak sesuai dengan hikmah dan syariat yang Allah gariskan, yang Allah tentukan. ولا يجعل العبد عزه توكلا ولا توكله عزا. Jangan kebalik. Ya, seorang hamba jangan dia kebalik. Udah lemah dianggap tawakal, tawakal dianggap lemah. Ya, enggak boleh kebalik. Dibolak-balik kayak gitu. Nah, ajis, lemah. Ya, enggak bisa apa-apa. Suruh kerja, cari duit, cari makan buat anak istri. Ya, lemah, enggak bisa apa-apa. Tapi dianggap tawakal ini. Itu kebalik yang seperti itu. Males. Ya. Pemalas orang-orang seperti ini. Atau sebaliknya. Dia bertawakal tapi dikiranya apa? Lemah. Ya tidak lah. Jangan terbalik. Ya. Sebaik-baik contoh adalah para anbiya. Sebaik-baik contoh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, bagaimana Rasulullah SAW berdagang ke negeri Syam. Syam itu di mana? Hah? Suria, Lebanon, Palestine, di mana lagi? Di Oman, ya, Urdun. Nah, ini sama seperti berobat. Orang berobat minum obat yang dia tempuh. Ya, bukan artinya tidak bertawakal. Justru dengan seperti itu dia bertawakal pada Allah. Menyandarkan hanya kepada Allah. Itu hanya fi'lul asbab saja yang harus ditempuh. Fi'lul asbab yang harus ditempuh. Nah, Rasulullah SAW juga berbekam, Rasulullah SAW juga makan, minum. Ya, Rasulullah SAW juga menikah. Rasulullah SAW juga minum madu, minum susu. Ya, banyak makan kurma. Ya, ini membantah orang-orang yang mau jadi wali katanya harus puasa 1000 hari. Aduh, badan kurus krempeng gitu, udah nggak punya apa-apa. Ya nggak bisa, bukan itu. Ya, para sahabat tidak seperti itu. Rasulullah SAW saja makan minum. Ada orang-orang yang gak mau makan, gak mau minum karena pengen sakti misalkan. Pengen terbang ya pakai Garuda lah sekarang. Tinggal beli tiket, kan selesai. Ya, baru bisa terbang. Mau terbangnya kemana? Duitnya ada gak? Kan gitu. Allahu Akbar, ada aja. Pengen bisa berjalan di atas air, ya kan ada ini, jet, ada apa, ketengting atau apa gitu, perahu, getek, itu kan banyak. Nah, jadi seperti itu. Fi'lul asbab atau tadawi la yunafi at-tawakkul. Melakukan sebab atau berobat tidak menafikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin.